Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nabi pinten-pinten kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh kalawonten majelis menika. Mugi-mugi agen kita sesarengan dereaken pengaosan dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunia wal akhirah. Belum saja niko, belum saja ini pun kita melajarkan pengawasan langkah mungkin sarang-sarang yang sami mau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'alimna min ladunka. Wa 'alimna min ladunka. Ilman nafi'an. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah lana. Allahumma aftah lana. Hikmataka. Hikmataka. Wansur alaina. Wansur alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wasi' fi rizqi. Wasi' fi rizqi. Wabarik li fi ma razaqtani. Wajahani mahbuban. Wajahani mahbuban. Di kulubi ibadika. Di kulubi ibadika. Wa'azizan. Wa'azizan. Di umyunihim. Di umyunihim. Wajahani wajihan. Wajahani wajihan. Di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawani. Ya kasiran nawani. Ya hasan al-fi'ani. Ya hasana bi'a. Ya qa'iman bila zawali. Ya qa'iman bila ya zawali. Ya mukti'an bila misali. Ya mukti'an bila misali. Walakal hamdu. Walakal hamdu. Wal minnatu. Wal minnatu. Wasyarafu. Wasyarafu. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Rabbul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman gangsal juz kali baris kaping kali saking andam tasih bicara soal ria hofi ria sing sama menawingkan sampun-sampun termasuk cerita hadis ingkang dipun riwayatakan Wahab bin Munabbih. Kan cerita akan bila nopo itu kekhawatiran yang paling dikhawatirkan yang sing ahli ibadah. Di antaranya mlebune arogansi, mlebune tuhian, lacut di sing liwati wates, dia keting karo wong sing tapi ternyata tibane ceritane kan ya mbek mangane-mangane enak. Mergo posisi keagamaan. Lha tudang-tuding ngumpuli raja, mergo nek posisine posisi keagamaan. Dadi raja anyar. Raja anyar. Kanggo mengke malaikat saif kalih malaikat sing ajeng nyatet ngamal niku terus omong-omongan sing sitok saif ngendi sing kancamu kok catet ngamal e apik opo ora yo apik blas ora ngene lah ya Allah le manu macak mlarat pancen ben oleh posisi lah posisi ini wis ora yo wis ora yo apik blas mulane kok aku karo Gusti Allah diparingi karo. Padahal mestinya malaikat-malaikat saif ini anggrene wong amal apik niku mambu. Enten jamaah-jamaah sing apik, jamaah sing zikir, jamaah sing nyebut-nyebut Allah sing ngajak kan mesti malaikat saif niku moro niku. Sungguh napa kanca-kancane malaikat niku diceluki kangen jaga kelompok zikir, kelompok ngaji sing nyebut-nyebut Allah. Jadi aku kok karo, betul. Jadi malaikat saya itu kok karo aku. Oh, ya pantas lah. Aku karo Gusti Allah diparingi orang roh, orang mampu mergo banyak. Wonge cacat, ngamale sing cacat, atine sing cacat. Bon. Nah, hal sing kaya ngene iki, wa min hadza nauri. Lan iku setengah saking iki model minariah saking ria. Ya model riak sing blesek dal titik teng jero ati ora krasa nyuwun. Padahal kawitane piye wae anti harta, anti dunia, anti pangkat, anti pengaruh, gak pengen bola, gak pengen santri, pokoknya sing penting ibadah karo Allah tok ngono. Tapi pada proses seterusnya kan karena baiknya dia kan terus selalu dapat pengaruh. Setelah dapat pengaruh, dia terus memanfaatkan pengaruh niku gak krasa dal titik. Betul langsung loh, itu biasanya nanti prosesnya berpuluh-puluh tahun. Nanti, apa mana lah sih prosesnya baik, biute sih kelihatan tuh, kalau tipe baik sudah terkenal sih, tipe putune kan lebih terkenal mana lah? Putune ini sih dari Adobe tapi jalur kemuliaan, ini malah nemen. Ini gue. Wa min hadza naw'i lan iku setengah saking iki model minariya ni saking riya. Khofawati. Khofawati sapa alki baru pira-pira tokoh. Pira-pira wong gedhe, tegese wong ahli tasawuf. Tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh ahli hati itu justru yang paling ditakuti itu riya yang model begini ini. Waduh, lan padha milang-milang sapa al-kibar. Anfusahum ing awak dhewe ni al-kibar bisa babi sebab riak khofi, riak samar sing mboten ketara. Diwilang-wilang menawa asrar setengah saking golongane pira-pira penjahat. Justru riak khofi yang model begini ni cara penjahat-penjahat licik. Ora wani adep-adepan, ora wani ngakoni bisa ta. Yo, aku sakjane wong riya ora wani ngakoni ora bisa. Mergo riyae dijenengno bisa. Lah nek sing wong sugih anu kan kapan yen kanggonan duit kemlaret. Gitu ae kanggonan. Napa? Kanggonan anak buah, merintah anak buah wajar to nggih. Dan iki dhek kawitan lakone lakon orang ganggu anak buah. Duit-duit ditung-tung ni mok dunya duit santri kan rumah suku kan orang sama keluarku akhirnya kan justru malah nun sewu kiai-kiai kirimi santri-santri ini wala terus malah sungkan akhirnya kiai-kiai yang dikirimi santri menghormati kiambah ya malah santri kiai doa dulu malah pondok-kono-kono mulia non BKB sengaja dia ganti pondok. Niku lah malah terus sak dhuwure malah to nggih. Niku malah megeni bagi wong sing ahli thariqah, wong ahli tasawuf sing tokoh-tokoh ageng-ageng niku suasana riya sing jengit ini paling gede. Ini lek sampai dia diriak semua orang ketara waktu itu, dia menganggap ini sudah kejahatan rohani. Asal kejahatan rohani. Amaruya kaya keterangan. Ruya kang diriwayatake napa Ma'anil Fudail bin Ayyab saking Syekh Fudail bin Ayyab radhiyallahu anhu. Ana usah temene Fudail bin Ayyab iku kala dawuh sapa Fudail bin Ayyab. Dawuh jusundi. Man arada an yang zuro ilamu ra'in fal yang zuri ilayya. Mboten mawon. Dadi protes pisan dadi nafsune ne mboten nyimpen-nyimpen beban. Man utahe sapa iku arada ngarepaken sapa man an yang zuro ing to ningali sapa man. Ilamu ra'in maring wong sing tukang riyak ya fal yang zuro mongko ningalana sapa man ilayya maring ingsun. Sapa sing pengen roh wong riyak ya saku iki wong riyak. Sebenarnya Fudail bin Ayyab ini santri ini kata supaya aku mulang kue ini riak kalau aku butuh perhatianmu dan orang mau perhatian lagi mulang ya gagal yes, tapi ben ya siapa tau bisa selamat sama riak riak-riak orita mulanya turun dulu wajin haji walan dulu wata kobal minna inna kanta samil alim yang penting ini ini bisa mantampi mawan riak-riak orita ya sama tampilan ya langsung ya sama resiki gusile dan resiki jiwa tak iso gitu ya sama resiki kiriku sama regani pinten dan tapi ya lo banyak telah dijabutnya di belemah terus sama nih tawa-tawa itu coba resik ini jadi sarsi itu ya telah dijabut di belemah sama resik disana ya telah sama lemah itu ya ditimbang itu dilongi burong tapi juga agak-agak masih riak-riak ya tuwe HP riak ngamal HP ini bang bangga ngamal lelek itu tuwe temen oke terus ngamal lelek bangga karo kelelekan itu lara karo karuan dan tadi ini saya nikir riak sesuai orang riak kan ya bisa asalnya orang riak sesuai riak ya bisa sakit tak asalnya orang riak menjelian ngamal lelek sesuai riak kalau dia ngomong-ngomong asalnya ya dia panjang yang ngamal dia leh ngalakon ya kan buang ya susi lali ya lali tak bisa dia kelas sama lali kan terserah ngomong kan lali ngomong dia apa mana ya matur-matur ini saat ini ternyata sama gula semur ini semua asli wano cak jane gula kiai semua ikhlas saya semua itu mesti ya orang sama dulu gak itu cerah-cerah apa itu lelah ngaji mulai ngulang orang ikhlas dan juga orang ikhlas ini malah nyutol ke apian atau sebenarnya segala kan duduk ke apian apa ngaji ini segala ngaji ini ke apa tapi semangat memanfaatkan ngaji untuk kepentingan nafsu dan itu segala itu mau sih dilupa tentu lagi jadi usah alasan apa itu aku pegang percuma ngaji orang ikhlas semulang kita itu sih dibilang orang ikhlas enak gunane lho. Aja muni ngono. Tetep enak gunane. Wong sing salah iki dudu wajibe. Dene kowe wis mun ponis ngaji ora ana gunane lak padha karo nabrak dawuhe Allah. Lu sing elek dudu ngajine to, dene sing elek iki atine lak kok sing tinggal kok ngajine. Lha iki salahnya. Yo ngaji dilakoni bareng apa? Tapi riake dirangi wong kuwi elek. Ngoten lho kowe. Aja kok terus ngajine sing ditinggal. Lah terus ceritane iku enten ulama terus ajeng perang mboten sida. Lah tapi kan orang gagal to perang. Artinya aktivitas perangnya masih terus jalan khusus untuk pribadi dia enggak keluar. Dan itu kan orang terus mau ngaji berupa lu merasa mau ngaji percuma dia yang orang ikhlas mau mau ngaji ini kan enggak barang apa ya dan mulai ya ini buatan orang lah tanggal ya juga yang malah kemudian ini gue ngerti ini salah satu teori ini Fudail bin Ayyab itu ngaku belak-belakan anu wong riya nemu ila to iki Mau mulang rono. Rasanya mau buat jadi jambak ini kitab Al-Mukin Minatul Alba. Ya Al-Mukin Minatul Alba. Kita mau buat riwayat kerohanian ini jambak. Ini riwayat mau buat jadi jambak. Cerita. Tapi kar pikir ngamal aku yang paling wapik ini diantara sekian aktivitas aku setiap hari aku mulang. Nanti kok emang aku jadi bingung. Aku misalnya nanti bingung. Ngamal aku yang paling wapik aku mulang. Dan tapi tak pikir pikir ngamal mulang ini dibuat penuh riak. Hanya sekedar untuk membela pendapat. Adu argumentasi, unggul-unggulan omongan, sama sekali tidak ada nilai ibadah. Bingung-bingung aku ngaku belak-belakan yang ada jadi gini kitab Al-Mukhid Minatulah. Ini salah satu teori terus mesti menekan nafsu benafsu dan ini buatan GN rumong sampai seorang ya pasami alang rumu. Sapa Malik bin Dinar, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ngrumu imro'atan ing wong wadon wahya kali utawi imro'ah iku yaku takulu ngucap sapa imro'ah lahu maring Malik bin Dinar ngucap ngene ya murai he wong sing pamer kamu kan cari perhatian saja kan faqala mau ngucap faqala mau kedawuh sapa Malik bin Dinar lahu maring imro'ah. Bagus, bagus. Ya hari, matur nuwun mbak. Wong sak basa niku ngarani kula niku wong zuhud, ngarani kula niku wali, ngarani kula niku wong ahli ati. Kabeh sak basa niku kula kabeh duklendren duklendren sing wani ngarani kula niku tukang riya. Satu-satunya orang yang menemukan nama yang sudah hilang itu adalah sampean. Matur nuwun. Jeneng kula sampean temokne neng. Jeneng napa? Jeneng Murai. Jeneng tukang riya. Ya hadi, iki wong wadon, wajah iki wis nemu sapa sira wadon ismi ing jeneng ingsun, ing jenengku Aladikan Abdullah mus ninggalaken ku ing jeneng mangku sapa Ahlul Basra iki penduduk Basra. Penduduk sak Basra wis lali lek aku duwe jeneng jenenge Murai tukang riya iku Basra wis lali mergo rumangsane aku wong paling apik lek kok sampeyan sik roh berarti sampeyan wong hebat iso roh seluruh ati kula turun bae wong pandhe tasawuf ngetop dilokne Murai malah matur nuwun mergo niku kena dibuk kaca cermin diri sendiri. Fakola moko baca kola lagu. Sopo rojul mongamer alat Daud atau yang ngatasi Daud atau i rojola anu. Fakola moko mengucap sopo rojul. Mahajatu. Fakola moko Daud sopo Daud atau i minggone rojul. Mahajatu ka. Mau kami opo iku hajatu ka kebutuhan siro. Ini kalau nunggu aku elek yang disiarai, disambangi, terus takok. Minggu lagi aku tempat-tempat takok, butuh apa ya. Si kata-kata kalau sama lah, wonten perlu apa mas. Luang moro, si takok itu perlu apa lah. Tekau ya, butuh tekau ya, butuh apa. Udah-udah lah, udah karena muduh, berarti kamu butuh tak. Mereka diukur karena awak ini diukur orang-orang tahu moro lelah buto lagi nek orang moro berarti orang buto loh. Nih pakola moko Daud sopo Daud atau i maha jatuh mau tayo peku haja tuka kebutuhan siro kolan jawab sopo rojul uridu ziarotak uridu ngarepakan sopo ingsun ziarotaka ing nyambangi siro pakola ama antakot amir takhoiron hina sulta walakin undur mada yang sibubi ana idha ilali man anta lituzaro amir zuhati anta la wallahi amir ubati anta la wallahi Aminah sholikina anta la wallahi. Suma akbala yubiku nafsahu wa yakulu kunta fissabibah fasiqan, kuntu fissabibati fasiqan, falamma kabirtu sirtu murahian wallahi la murahi syarun minal fasiq ila ruli hadam marwi anam fi hadal makna. Awridu ziarataka, awridu ngarep nosokokulo ziarataka yang ziarat datang panjenengan. Nganu seh kulo butuh ziarat datang panjenengan. Pakola moga dawuh sapa Dawud Al-Tawi sampean penak amai lilingan tau tawi siraiku kot amilta pakot amilta moga teman-teman ngelakoni sapa sirokoliron yang kebagusan kina sultan alikane ziarah sapa sira. Pengen penak sekali sampean ziarah rene sampean oleh ganjaran wong ziarah niat sampean panjenengan ya. Sing repot iku lek kula. Sing sampean ziarah. Walakin unzur mada yang ziru bi anak. Unzur walakin tetapi ini unzur ini ngalah nasi ramadha yang apa yang ziru semudun temurun tumibu bi kelawan ingsun ala ya ingsun ida kila terkalan itu ucapakan lima ring ingsun. Ini terus sebuah ditakoi kalau ini ditakoi Dawud atoi kok kowe sampai diziarai wong rono-rono dosoan yang gonmu lebu metu soan namu yang gonmu ijane kowe ini kelebu apa adalah man anta itu zaro man utai sobe ku anta siro itu zaro sehingga diziarai sama siro. Sebenarnya kamu itu siapa Dawud Atoi kok sampai bisa diziarai orang sebegitu banyak. Amna zuhati anta amna zuhat ono toh termasuk wong sing ali zuhud anta yo sira la wallahi ora wallahi demi Allah aku duduk wong zuhud cuma disongko karo wong-wong iku aku zuhud aku iki ning latihan zuhud la wallahi ora demi Allah amina ubadi anta ono toh iku termasuk ahli ibadah anta yo sira la ora wallahi demi Allah aku mau ngelatihan ibadah aku ngesolihina anta ono taiku setengah saking wong silo wong kang soleh anta utai silo la wallahi cuma akbalan uli macep coba Syekh Dawud Atoi yubihu kale ngelok-ngelok no sopo Dawud Atoi ngelok-ngelok no nafsawi ngelok jiwi disiaroi ora nyilang sehati sing siaroh akhirnya malah ngelok-ngelok ngelok jiwi dengar apa yang sing ziarah wes Dawud kuwi apa tak kok disiarahi wong yo ora wong saleh ora wong ahli ibadah nggih tok aku demok-demok ora nyambut gawe ora kok suruh tunggu aku wong ala salah jaga aku macul ora iso dagang ora iso ngene iki wong kondang kelantung ngomongi salah paham dikira aku wong saleh wong aku iki belajar saleh dikira aku zuhud wong aku belajar zuhud. Dan wayakulan banjur Dawud sapa si Dawud Atoi piye Dawud Dawud kunta ana sapa sira fisabibati nalika isin nom iku fasik kon dadi wong fasik kuwi piye nom-nomane lak fasik kok Dawud fasik kuwi wong guru terus bangsa wong guru terus belajar dadi wong apik lho bangsa dadi wong apik terus dadi wong riya terus lek muslimat iku tak apa. Falam kuntuono sopo ingsun jere Dawud Atoi tengah waiji kuntuono sopo ingsun bisa dibatin dalam tingkah nomiku fasikon fasek falam maka burutu nalikane mustuwa sopo ingsun sirtu moko dadi sopo ingsun iku muraian wong aliria wallahi demi Allah lal muraian yang tewangkan ria iku syarun wejahat minal fasiki dirimasa dengan fasek mergo wong riya kuwi sing direbut posisine Allah. Nyingkur Gusti Allah nganggo kaapian. Tapi lek wong fasik kan nyingkur Gusti Allah nganggo kejahatan wis jelas. Lah itu bisa berproses tobat. Dene wong riya. Wong riya itu minta perhatian kepada selain Allah menggunakan lisan. lakon, lakon yang lakon itu untuk Allah. Itu jenenge kan kamuflase sing luar biasa. Ilahu lihada temu kemarin liyane iki dawuh carane napa selamat sangga riya anhum memang rupane barang ruwiyakan diriwayatkan apa ma'an hum saking tokoh-tokoh ahli tasawuf fi hadal makna yang dalam iki makna. Jadi orang ahli-ahli tasawuf itu banyak sekali tokoh-tokoh ulama-ulama yang terkenal. Ulama-ulama ahli tasawuf itu ternyata punya pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menekan dirinya sendiri bahwa dia merasa masih riya. Mula sampai pengimpan itu Imam Ghazali dipeduli murid dan juru imban. Gitu. Wah, sesundi Syekh Al-Ghazali jenengan kok anu sahabat dan sedor ini kabarnya tengalam kubur itu sundi. Ya alhamdulillah aku pangeran di ngapura dosaku hari ini penak saya aku gak pantas hanya jenengan mereka hujatullah, hujatul Islam, pembela Islam orang ngamal kabar ini ada arti ini. Ria sama numbani itu banyak ada ria yang kurang-kurang. Kitab yang tak susun kurang-kurang itu banyak bin ono keniatan sih. Aku pengen jadi orang terkenal. Nyatanya terkenal tenar aku mati kitab buat cetak sore. Itu secara bersyukur surat dibuji sudah. Lupa diantuk surat perhatian masyarakat. Jadi banyak semaranya kenaik malah aku ini. Nah, nama saya. Suatu saat aku tahu pas nulis pulpen ku tak celuk nomansi dan terus enek lalur nih celuk nih kucuk pulpen ku nyesuk mansi ku aku mesak nih gak situ nulis aku tak jarno esik sak bari sak warga lalur nyesuk mansi terus belenger nih mabur baru pulpennya tak cukup tanggu nulis berguna lipa ku aku mesak nih. Saya nikmat-nikmat yang semangsi kok dikon ngalih dah krono kuilah aku karo Gusti Allah terus diparingi derajat mergo rahmatan lil alamin. Nah akhirnya kitab-kitab kusin sak jane ora payu katut payu mergo barokahe kuwi. Mula ngamal cilik niku aja disepelekne, ngamal gedhe ya aja dibanggakne, ning aja dilereni. Ngerti lagi ngamal itu yang gedu-gedu dilakoni yang ciri-ciri ditelateni yang ditompok dimbo aja diponis diwi saat ini lah itu lah potongan yang ini orang ditompok orang sih mungkin ada yang ditompok cili yang krono cili ketompok yang gedi kato ketompok gitu gitu gitu saat jenis ditompok kadang-kadang yang dikartis itu karcisnya ketompok tapi krono karcis ini yang geretan yang sahtrek ya sahtrek melok lebu tapi lihat di gelok yang sahtrek ini jadi seorang pokro itu kan sakit mudah karena kayak kalau jenengan aja kesusu menfonis diri sendiri dan mereka mau menfonis diri sendiri ini kadang-kadang yang dadanya putus asa tapi aja kesusu menfonis apik pada diri sendiri mereka menfonis apik pada diri sendiri itu gampang riaknya sendiri. Dan terus pun, ya orang sana konis lah. Belajar pasrah, Allahumma mbuh. Allahumma mbuh, makin saya itu saja orang itu yang menang mutusi. Yang penting ibadah, lakoni nopo perintah dilakoni, nopo pantumi ditompo. Nonton, ibu insya Allah lah turun terus istiqomah, nonton ya. Ya, ngati-hati ini terus aja, tapi mboten gampang kebajut menfonis diri sendiri. Ngeten nggih. Lah nongkone kabehan ya disyukuri ning tidak kebajut juga memutusi diri sendiri bahwa dia yang terbaik. Akhirnya ya bener-bener dadi lakon. Pun diterangot soal riya, soal ikhlas. Lan terus ngoten niku terus. Sapa sing selamat? Sing selamat sapa? Banyak ni ikhlas ni tu rahasia mesti omong nak pulak balik. Ikhlas ni tu rahasia nak omong. Kalau kita rahasia tu sama nyoki air biasa. Oh, aku ikhlas. Iki mboten penak. Niki iki terus perlu enten semacam garis. Wala yaslam. Lan ora bakal selamat minar riya'i saking riya al-khofi dan samar wal jali lan kan pertelo. Mboten enten lah iki sing iso selamat. Sangka riya' khofi maupun riya' jali. Riya' khofi niku riya' sing samar, jali niku sing pertelo. Dengan yang didelok wong. Nggih. Ndak ngene ibadah karo jamaah. Di jamaah mesti kumpul wong, lha ora oleh didelok wong. Ibadah ibadah haji, ke sing ini ibadah haji kudu daftar. Mosok iso ibadah haji ora didelok wong. Hah? Dadi berarti boten sakit kalau ngilangi jali. Nek niku dienggo alasan jariah, iki dienggo alasan ora ikhlas alasane mergo tapi ya iso ikhlas aku ibadah di telok pun gak iso ikhlas aku memang ini gak iso ikhlas saya kudu disadari kan dan saya ngomong metu itu kan ya Gusti Allah itu mbok jaluk perhatiannya Allah itu lo sadari jadi perhatiannya menungso muwi kudu mbok dan banding no dan mbok banding no karo perhatiannya Allah. Lek perhatiannya menungso kan mung sekejar, nanti kok kowe ketok apik kok diperhatekno. Lek pas kowe jeblok dadi wong elek ya ora ana sing perhatekno to. Ngene ngono ngono lho, dadi dadi kowe ora ana kanjian pengen dilem wong. Wong ngono ana nek kok ketok apik kok jajal ketok elek gak iso ngono. Lho menungso ae lho ngono lho ben iki piro to. Wong kecentok lara ati sithik wis ora butuh ngono. Nggih. Lan nggih. Dulu itu nak pengen jalan pengalaman, jalan pengalaman Allah. Mungkin oleh Allah ini, kue urung wujud dari uang kue mesti dalam disi. Dan bukti dia tidak berapa dia nak ada di uang. Bahan tu bahan orang Allah tak salah. Mungkin orang Allah kau apa kalau bersalah kue dia nak ada di uang. Ini berarti kue mesti dipilih dari Allah. Masa kue sih orang kau perhatian Allah dengan awak. Kalau Allah kira tahu sari, orang tahu ngantuk merhatai sama kue terus kok kue sih butuh berhati nilainya Allah itu lebih tinggi Allah kan? Orang-orang nyugui awak mungkin itu benar nilai dari itu orang itu ngelai orang itu berturuh masa itu merhatai sama ini saya sih rekaman kongennya ini gue ini merhatai sama di setengah ngantuk setengah melai ini berapa tak tenangan dalam ngaji gitu mana banyak pun ya pemenang yang roh ada isu-isu jam 5 ya pendengar paling segera nyetel yang roh mana gue harap lo ya Allah orang penting yang penting nanya apa-apa gue yang duit cangkem diubah lo diubah itu ngurusi nyebut-nyebut asmane Allah itu kehormatan luar biasa bagi diri gak usah ngarepan perhatian lo nah nek pas ini kita ya obreh lo logikanya pas aneh tapi rasanya orang mesti ngerti sama tinggal metu sita sita terkali orang lorong ya gila lah jadi ini kalau logika saya pas nyandak dengan lebat ini ini ngerti rasanya dari itu oleh saya sih sama ngerti sama jajah sama ngerti terus metu sita alasannya kan ngantuk kongen metu sita sita terkali orang lorong kalau dia gila mosok kiai ini semua tentang sejarah karuan yang di bawah ngaji malu ini gemeng-gemeng ngerti mana yang ini nyelamat mati betul riak layak selamat selamat minar riak saking riak al-hobi ikan samar wal jalilan musim bertewa sopoh semua selamat illa wa'arifun kejoko musim musim ma'rifat terus kenal Gusti Allah al-wahidun kan memahasatukan Allah. Ini kalau salah satu memasakkan teorinya memasakkan ukurannya digambar sama tadi gua. Lah kok iso kurang tak perhatian Allah yang punya awak? Kok iso butuh perhatian yang Allah? Betul lah. Gusti Allah perhatian aku itu kok jadi kurang? Kok gue ibadah itu kok diperhatikan oleh yang Allah? Wong gue diangkat Allah jadi wong ibadah itu seorang karuan mulia nih. jadi wong apik iso nglakoni apik. Ya budi delok ora didelok ora ngono. Mergo kowe kuwi nangka kehormatan sing luar biasa. Sangka Gusti Allah. Kok iso disebut diperhatekno liyane Allah kuwi lho. Lah niku jenenge muwahhid. Hanya mohon perhatiannya Allah, hanya merasa dilihat oleh Allah, tidak pernah memperhatikan selain Allah dan tidak pernah merasa butuh perhatian kepada selain Allah. Itu mu'arifun al-mu'ahidu mergo di an-nallaha karena saya temani Allah Ta'ala itu toharo usmi ce'akan sopa Allah unteng arifun al-mu'ahidun disucikan mendapat disyuki saking pura-pura lembut musyrik. Mereka arifun wahidun itu oleh Allah sudah dibersihkan hatinya dari syirik musyrik yang kecil-kecil itu sudah bersih. Mereka apa? Ini baru teori ini dalam kata semua yang dikasi Allah jangan aku ya orang yang dikasi Allah aku sesuatu sholat ya Allah dia upama tidak sejelak yang dikasi Allah tak. Kenapa kamu merhatikan barang yang lebih kurum-kurum? Nanti lagi, nanti pikir menunggu sampai wadus lah kedua ya. Ini buat dianggap penonton itu wadus kedua yang lebar. Jadi lagi kemana ya geli jadi tidak kamera yang selasa. Nanti lagi, maksudnya ini lho. Allah Akbar, nanti itu sandi zaman ada wadus. Ini mau sok pengunda sama khusus. Khusus cah di dalam wadus misalnya. Nek tetepaan ngene salat rada kucing wis sampe sampean mboten mesti salate sampean sama wae. Enggak khusyuk ana kucing. Lha nek iki boten perlu. Dah mau kok kucing karo wong iki aja ya padha. Dise padha-padha makhluk, padha-padha ora iso ngekek manfaat manut, padha-padha gak iso penilaian apa-apa. Wong sakjane menungso ngelem sampean iki ya nalika sampean ketok apik. Begitu, keapian yang Allah yang nembak sampai ni, aku iso dibilok uang sih ngelam ni wau. Mulanya uang itu terus ngelam. Lalu pengawal itu pasti tek api ni buat teruk keapian yang Allah yang nembak ni sampaian. Di sengketa mungkin uang itu kelean sampaian tak. Tak mungkin uang itu ngelam. Dengan pengaruh yang terbatas, saya lupa arah dia apa. Bila pengalaman Allah kan tak terbatas. Allah yang roh kuele, Allah yang menteri kue kenapa? Ya kan, sing cerita Nabi Ibrahim kan ya kan. Dobrate poene kok kasih sayang, kawelasan, kehormatan, penyelesaian masalah, pemberian kebutuhan, pemenuhan apa yang kamu inginkan sing ngumpuli Gusti Allah poene. Ya nek ora enak ya lha apa kok butuh pengarep-arep kok isih ngarep-arep perhatiane wong. Ngoten. Jadi gua jenisnya lalu masih sampai dakwah ini syirki walaupun ia balas nyamarakan mun kesini menggoibkan walaupun ia balas menggoibkan sampai Allah an-nadhurihim saking pandangannya arifun menggoibkan rukyat al-qalbi yang pandangannya makhluk bagi orang ahli marifat dan orang yang ahli tauhid yang sejati pandangan makhluk itu sudah goib, enggak ada, artinya enggak ada itu sama. Kalah pajang karo penampilannya Allah. Jadi uang kita itu lemak lama-lama memang sing kita itu perhatiannya Allah. Bagi dia ya itu kalau sampai lagi di sirano dulu di dulu uang sama sama lain sih. Karena dia merasa yang penting perhatiannya siri-siri aku ini soal perhatiannya urusan kasar berarti orang bos belum ngelakna, orang ngelakna orang urus sebetulnya aku gak ada yang pacar dulu ini tuh jenisnya goib pandangannya urusan kasar goib mereka apa? Rasa cintanya kepada pacar itu lebih besar dia lebih malu diperhatikan satu orang pacar ini daripada diperhatikan urusan kasar wow. Dia diperhatikan mau sanggungnya orang-orang muda apa ya orang muda elek ya ben urusannya yang benar butuh gua aku sisiran di Gusti Allah ngerti di mu'arif untuk buah itu di rumah tadi sebab apa kok sampai bisa gue di masa kebarang asroko kang wis memancar, wis mencoro, wis padang. Apa ma'alaku lebih mengatasi atine arifunal muahidun rupane min anwaril yakin saking pura-pura cahaya keyakinan wal ma'rifatilan cahaya kemarifatan, karena kemarifatannya kepada Allah sudah menyinar dalam hati, karena cahaya keyakinan sudah memancar di dalam hati, maka yang kelihatan hanya Allah, yang nampak jadi perhatian hanya Allah, yang nampak di dalam hati untuk diperhitungkan itu hanya harapan-harapannya dia kepada Allah. Falamnya rujuk mengkora ngarep-ngarep, falamnya rujuk mengkora ngarep-ngarep coba muahidu minum saking makhluk orang ngarep-ngarep kusulah manfaat yang hasil manfaat, manfaat terkecil maupun manfaat besar sama sekali dia tidak berharap. Mergo jarak arpo ya orang itu nyanyi makhluk ini nyeblek nyamuk di diri sama yang banyak dia ya orang itu pas lu ya dungelem lah pas melek pas lu nyeblek nyamuk yang raiso barang arban itu kan apa ya jah lah kok butuh apa di jelok uang lu lah sampai di jelok lu nyapa dan gila uang lu lah kulak apa lah uang lu lagi ngulah lah iya uang lagi nani uang yang barang-barang lu iso apa lah kok kurang lagi nani bisa lah nih nama ngatan niku muahidu gimana nih belas manfaat niku soalnya ada yang jatuh taruh kecerbos cakir Allah sampai upomo enak makhluk madenin dia ini makhluk yang madenin rakyat tau Gusti Allah mubah nombong wajahnya aku ngerti banget balik itu kiai ini di ampung tangannya kalau kiai liane ini gak boleh jadi kita jawab ini toko kromo kiai itu kiai kok salaman dicucuk di ampung tangannya jabut kiai di sini ya ambil kubil dan doa lagi wong tangane Gusti Allah diampung yo mung Gusti Allah ora oleh. Tangane Gusti Allah diampung yo mung Gusti Allah ora oleh. Niku gambarno tingkat tauhidnya, tingkat kearifannya. Jadi wong ngambung iki wis sekedar tata kramane wong ngambung. Lah sing ngono yo genten jane wong ini sih jabut juga si Allah ya bener ya menurut akhirnya itu betul jadi masalah orang dicucup ya orang gila dicucup ya orang gila jadi kriolan itu maafan jadi soal hormat menghormat itu kamuflase pergaulan bahasa basi tapi itu perlu dilakukan karena itu salah satu bentuk penghormatan yang disuruh oleh Allah juga. Maka menghormati orang jangan karena orangnya, tapi karena disuruh oleh Allah. Begitu pula sing dihormati, yo joge er wong iku hormat orang mergo kowe mergo enek titipane Allah sing nempel ning kowe. Lha padha lho iku. Walam yaqulu lan ora wedi sapa arifun wahidu. Nanti banyak saking arai makhluk orang khawatir wujudnya madorot ini wujudnya kemadorotan jadi lah orang sing arifun wahidun itu manfaat contoh makhluk yang orang diharap madorot contoh makhluk yang orang diharap madorot apa? Makhluk yang bisa madorot bisa? Dikerungkung ngomong sanggungnya baik panjang orang kawan kawan metekes contohnya Saddam Hussein Saddam Hussein ini kerumpiung orang pirang-pirang negara ini ibaratnya sampai bermusibah orang gigi iya jadi apa ini jadi ngomong 100 juta saya Indonesia misalnya orang misalnya gigi ya gak gigi umpung mau gigrik aja salah tombo mergo sing gigrik lho ya pada Gusti ya Allah Allah ngoten lho dadi aja kok gampang ngamu munggah ya aja GR mudun ya aja ngamu tak stabil man dari Allah, bukan dari makhluk Allah, tapi manfaat madarat itu dari Allah. Kan biar dikalkoi. Nggih. Biar dikalkoi. Hanya di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Bukan di tangannya siapa-siapa. Maka fa'amalu ha'ulai mengkotai kira-kira ngamalai mengkono-mengkono marifat lan muahidi iku kholi sokon murni wa inam senajan kodoh ngamal soko maripun muahidun ha'il amal man oleh ngamal baina adui nasi yang tengah-tengah menungso akeh. Walaupun dia beramal di tengah-tengah banyak orang, dia tidak merasa diperhatikan orang. Dan dia memang tidak butuh perhatian orang, juga tidak takut dicaci maki orang. Butuh yang ibadah, ibadah. Karena panjang kalau Allah dikongkan ibadah. Entah. Nah, ini ku. Wabi marahan. Kelawan ditingali ilmu sakitnya. Senajan posisinya dia, posisi selalu dilihat orang, posisi selalu diperdengarkan orang, posisi selalu dihormati orang, tapi orang arifun wahidun tidak pernah terkecoh oleh posisi-posisi itu, karena dia benar-benar hanya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didelok wong kaya orang kepengen dilek. Ndelok ya, dia ngamal dilek orang kepengen didelok wong. Mergo lek dia didelok wong apa pengen dilek kok gak sida di gak sida dadi kawulane Allah nek dadi kawulane dilek. Dan dia jelek waktu pun dia jelek uang, dia kasih jadi kawulan yang jelek, jadi kawulan yang uang. Dan jadi kawulan yang Allah, dia bangga. Jadi kawulan yang Allah, bukan jelek, bukan jelek, bangga. Jadi kawulan yang Allah. Itu rumusin. Waman utai sopa uang, ikulam yahdo. Orang-orang bagian sopa man. Biasa kalau ini gigi kemarifatan. Sopo sudah oleh bagian kemarifatan yang model macam ibu, ya bukiran persen. Berasa oleh bagian. Wasana dalam selalu ningali sopo man al-khalqal makhluk. Dia sih jadi pertimbangan, selalu pertimbangan yang makhluk. Apa kata orang? Bagaimana nanti? Kan malu. Masa organisasi terbesar enggak bisa mendirikan seorang presiden. Malu ah dilihat dunia. Nah, akhirnya jadi pertimbangan dunia. Malu ah dilihat orang. Sing jadi pertimbangan orang. Orang pasti pikir menurut Allah ini diridani apa ora. Cara syariat Allah ini salah apa bener. Lho mesti ngono to. Sing jadi pertimbangan orang kok terus pertimbangane ngerti didelok wong akeh. Isi nek ngono katawakoa pan kuatir utawa ngarep-ngarep sapa man minhum saking makhluk ngarep-ngarep usulal manafi ing berhasil sira-sira kemanfaatan wa taqil madhari lan ketolake sira-sira kemadharatan fa wa mongko ta iman iku muraqib mesti riya bi amalihi kelawan kemandangane. Mesti barang siapa yang tidak dapat bagian ketauhidan seperti itu dan dia selalu memandang makhluk menjadi pertimbangan awal, bahkan dia mengharapkan ada kemanfaatan yang datang dari makhluk, bahkan dia berusaha menghindari madharat dari makhluk dengan amalnya itu, begitu dia tahu aku tak ngene ah wong-wong ben ora nyerang aku. Aku tak ngene ah wong-wong ben ndukung aku. Lho iki jenenge oleh nandangi krana arep-arep manfaat utawa pengin dihindari sapa matur. Aku tak bangun masjid ah ben ora dituduh PKI. Lho iki jenenge tapi matur. Utawa aku tak lunga kaji ah ben ngolak utang ndak dipercaya. Niku dia ngono niku mesti muroin di amal. Dia pasti berusaha mencari perhatian dengan amalnya. Sing dicari perhatian dudu sapa-sapa? Tapi menungso padha. Dudu Allah Subhanahu wa taala. Wa in abada, walaupun cara amalnya dia tetap delik. Wa in abada senajan Allah yang Gusti Allah Taala Allah oleh ibadah fi kunnatin. Fi kunnatin ing dalem pucuk gunung sing pucuke bukit kana wong roh. Geluk njero alas pucuk gunung ana wong roh dhewe aning kono ibadah ya tetep wong ngono kuwi tanggah riya. Mereka butuhin dia oleh perhatian yang aku. Mereka oleh nyepi yang pucuk gunung ini. Mereka oleh dimulai ya. Oleh dimulai. Terus suatu ketika aku tak ngomong tentu ini warung di. Aku saat ini kono lah. Mereka tak dimulai rono. Akhirnya medun sopok pegunungan terus ini. Jadi kiai sopok. Ini kan terus hebat. Bisa itu layaro. Nggawa ibadah senajan ibadah sapa wong Allah iku Allah taala monro lan ibadah pikun nanti jabal ning dalem pucuke gunung bingkai semaya roh lawan sekolah ora ningali bingkai iman manung sapa satu wong suci wala yasma lan ora ngrungu wala yasma lan ora dengung sapa bihi kelawan man ngoten. Jadi senajan ngomong orang senajan ngomong orang dia, tapi kemarifatan terhadap Allah itu tidak jadi pertimbangan. Bahwa pandangan Allah, pandangannya Allah terhadap dirinya itu tidak diingat-ingat. Bahkan dia selalu minta dipandang selain Allah. Ya mesti orang itu selalu riya walaupun berada dalam posisi sendirian. Berlangsung sendirian tapi langsung menarik perhatian. Wakot takot damai. Wakot takot damalan teman-teman harus disik. Apa keterangan? Rupanya mengoli Yusuf bin Husain saking jawesan Yusuf bin Husain bin Ar-Razi radhiyallahu anhu. A'azzu syai'in utawi rongkong-rongkongnya suwiji-wiji dunia yang dalam dunia iku al-ikhlas wal-ikhlas barang paling rongkong sing dunia iki iku jenenge ikhlas nggih rongkong lek wong salah akeh wong zakat akeh wong haji akeh ngoten lho wong ikhlas niku lho rongkong upama enek pantesa ngono dijejerno sapi kaki lima utawa ayam kaki satu rongko banget 1 juta 1 orang itu mesti 1 juta mengenai 1 berarti saya Indonesia menek wong 200 ya saya Indonesia kira-kira saya bisa ikhlas teman-teman menek wong 200 ya jenglian ini setiap kumecap omongan melangkah kemelawi ini kabeh tonok nilai kepentingan selain Allah wakam ajka itu pangkirang-kirang bulat balik ajka itu meski istihad berusaha menemani sopoh yang sun fi iskoti riai yang dalam bukur no riai angkau bisa dihati yang sun mergo aku ikut berusaha istihad jungkong buat kudeling tiojo sampai hati kuku kena riai. Tapi fakahan nahu mongko koyo koyo satu meneria iku yang butuh pukul fihi dalam kolbi oleh pukul ala launan akhor yang atasnya warna kang liya setiap ada satu bentuk ria tak tebas ono ria model liya nek tebas mana ria liya tebas mana jadi ternyata ora barbar iya ora barbar gue bayangin yo iya, ini jenisnya uang ya jenisnya uang kalau ini anak uang itu stres berkurang dilihatkan uang anak uang itu stres berkurang dilihatkan uang kok orang dilihatkan uang orang dilihatkan uang setahun ya coba buju di mulai orang dilihatkan buju dengan iso bunuh diri ngantin berkurang apa begitu tergantungnya hati dia kepada istrinya. Kaya-kaya dunia ini jadi cepat lah buju ini orang merhatikan sampai padahal buju ini orang-orang menunggui buju itu bukan untuk disembah buju itu teman menyembah menyembah. Mana Sofian? Soalnya, ini soal pekat-pekatan aku boleh naik je isol. Orang kalau soal pekat-pekatan boleh naik isol. Orang mana? Ayo bareng-bareng menyembah Gusti Allah. Nah, aku salah ini. Kalau aku salah tanya ini, no. Dunia. Kadang-kadang emosi, aku mohon betapa walai yang terlibat ini. Isol ini yang ini kira-kira lewat pekatan ini. Kau nak mengomong pekatan ini lah? Di pekatan ini kau benci. Niku, wong itu banyak ada butuh lekati, nopo perhatian sih butuh dari wong nalikon dia kasih perhatian, wong bisa koyo koyo urut ini jadi cepat. Dan disebut pengaruh itu sampai tentang fisik ni. Alai nama Allah, alai nama Allah. Dia kalau jam fisiknya begitu, ritme tubuhnya itu selalu berada di depan orang. Sehingga ketika berada di luar orang, kaya-kaya ke arah setelah. Nampak ikuti majari Witing Krishna jalan sama kulina. Kulina ini biar gini ke kulina ini. Kulina ini agar kurung mesin kok numpak mobil kurung mesin turun. Dan ini agar kurung mesin ya turun. Kalau mesin ini menting ya tangi. Ini kulina ini awak. Ya. Wani ge bejo-bejone mulinane wong. Biasane kan tur mulinane nek apa. Teori ini sederhana tapi yo gampang-gampang aja. Muni Allah Allah ning jero ati setiap saat di mana saja kapan saja. Dijibu ta aja. Maya gak ya? Adine setiap saat di mana saja kapan saja muni Allah Allah Allah Allah. Allah. Ngge sesuk diperhatikan oleh Allah. Dan nanti sama dengan itu duit ini diperhatikan duit. Apa mana yang diunik wong piye wong terus piye lah bangga ngereken wong ngajian wong itu saja nyerah ngereken malah kenapa kok kudu kue yang dipuk sawa kudu ini wong gak puk sawa kue wong berkorak-korak pantes tau ya di jelok wong rasa bingung gondeng terus itu wong lama kepuk sawa jelok kue penak ngono saja ya. Sebab itu pun soal ikhlas ya sebenarnya Allah mampu pasrah dan berfungsi Allah yang penting belajar bertauhid sejati ini kau Allah gendi kalau banyak dengan sedaya penarikan mana ikan buatan musyrik buatan ria. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin hamdihi wa fina ma yukafi wa zidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fi dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.